Nah, berikutnya adalah pembahasan yang lain, yaitu taqwimuz zaujaini fil kitabi was sunnah. Taqwim itu artinya apa? Meluruskan. Az-zawjaini, suami istri, di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Artinya, kalau di dalam kehidupan rumah tangga nanti, di suatu keadaan terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran, ya, bagaimana Islam memberikan bimbingan, ya, arahan, tindakan apa yang harus dilakukan. Jelas, misalkan ada istri yang enggak memenuhi ini tanggung jawabnya, bagaimana suami memberikan pelurusan, meluruskannya secara apa? Bimbingan Islam sebagai tanggung jawab dia di rumah tangga. Ini akan dibahas di sini secara berurut, ya, apa tahapan apa yang pertama dilakukan, setelahnya apa, agar menjadi bekal, ya, untuk menghadapinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini betul-betul dinun kamil, agama yang sempurna, yang tidaklah menyisahkan sedikit pun perkara yang dibutuhkan oleh manusia, melainkan memiliki bimbingan di dalamnya, tuntunan di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya kan? Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada yang terbaik. Bisa dibaca? Dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala taqwimuz zawjaini fil kitabi was sunnati. Mashru'iyatu taqwimiz zawjati wa asalibuha. تقويم الزوجة عند النشوز مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما نص الكتاب فقد قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأما نص السنة في ذلك فحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه الذي تقدم قال ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وتقويم المرأة لا يعد إنزالا من قدرها أو تقليلا من شأنها كما يروج له بعض المتهوسين من أعداء الإسلام. wa innama huwa amrun syara'ahu Allahu ta'ala wa rasuluhul karimu sallallahu alaihi wasallam lil hifadhi 'alal usratil muslimati min taqallubatil ahwa'i wa min ikhtilafit taba'i wa min ikhtilafit tiba'i wa zawju kama huwa mashru'un lahu ayyukawwima zawjatahu indan nusuzi wa ayyu'allimaha indan luzumi fakadhalikal mar'atu mutalabatun antan soha zawjaha bil ma'rufi indaz zalali wal khata'i aw indan nusuzi wal i'radi fattaqwimu la yakhussu zawja ittijaha zawjatihi wa innama huwa aydan mashru'un li zawjati ittijaha zawjiha walakin waradat tanbihu alaihi kathiran fil kitabi wa sunnati fi haqqi zawjati lima jubilat alaihi nisa'u min ghalabatil atifati wa sur'atit tasarrufi wa mujanabatil hilmi wal anati indal ghadabi fi ghalibil ahyani kama sabaqatil isyaratu ilaihi miraran wa kadhalika فَلِأَنَّ الرَّجُلَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالنَّفَقَةِ وَتَحَمُّلِ مَهَامِ الْأُسْرَةِ كَامِلَةً فَهَذَا يَجْعَلُ لَهُ حَقَّ الْقَوَامَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ وَلِيَ شَأْنَهُ وَالَّذِي يُهِمُّنَا هُنَا أن نبين أن التقويم المنشود بين الأزواج هو التقويم الشرعي الذي يدل عليه الكتاب والسنة النبوية الصحيحة الثابتة فمتى كان التقويم على هذا المعنى لم يكن فيه ابتذال للمرأة أو إنقاص من شأنها بل يكون فيه من حفظ حقها والحرص عليه وعلى عشرته وعلى عشرتها ما يجعلها في مأمن من الجور والظلم بخلاف من يتعانى تقويم زوجته بالضرب المبرح أو بالسب المقضي أو بتركها معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة أو خيانتها أو من السبل المتبعة اليوم بين كثير من الأزواج فهذا هو عين الظلم لها وعين الابتذال فلما كانت المرأة جزءا هاما جدا من هذه الأسرة يأتريها ما يأتري البشر جميعا من الضعف والحياد عن الصواب في بعض الأحيان أو عند الغضب أو نشوز ولما كانت هذه الأمراض والآفات تحتاج إلى العلاج السريع الذي ينبه المرأة المسلمة الخاشعة المؤمنة إلى ضرورة العودة إلى صفائها ورونكها ومثالياتها المنشودة بل المأهودة كان الأمر الشرعي بضرورة تقويم الزوج لها تقويما شرعيا يقع من هذه الآفات موقع الدواء من الداء حرصا عليها وعلى أسرتها وفي هذا الباب نتعرف على fikhi takwi min nisa'i wa ahkamihi fil kitabi wa sunnatil mutahharati. Ini sebagai pendahulunya ya. Jadi meluruskan istri khususnya di sini. Itu perkara yang ada bimbingan dalam Islam. Cara-caranya itu ada. Dan itu diterapkan end dan nusyuz ketika terjadi yang namanya apa? Pembangkangan dari istri. Ini tidak mau lagi apa menjalani kewajibannya sebagai istri. Itu disyariatkan binas al-kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Berdasarkan nas al-kitab, as-sunnah dan ijma' ummat. Menunjukkan demikianlah Islam membimbing. Sehingga tidak menempatkan yang namanya perempuan itu dalam posisi sebebas-bebasnya mau berbuat apa, mau bertindak apa. Tidak. Islam membimbing bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya lelaki itu yang memimpin, yang mengatur kaum wanita. Nah, tidak menempatkan wanita itu dalam posisi yang seperti lelaki atau bahkan lebih, tidak. Nah, sehingga di dalam rumah tangga lelaki diberikan kewenangan yang lebih daripada apa? Wanita. Di antaranya dalam masalah memberikan apa? Pelurusan kalau terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Islam ini kepada kaum lelaki. Sehingga betul-betul dalam rumah tangga itu ada yang namanya kepemimpinan yang diberikan kepada kaum lelaki, dalam hal ini suami. Maka ini menolak ajaran kebebasan yang dibilang oleh orang sekarang itu apa? Hak asasi manusia. Sehingga sampai pun yang namanya istri boleh berbuat apapun yang dia senang tanpa campur tangan suami. Dalam keadaan mereka sudah diikat dengan apa? Hubungan rumah tangga sebagai suami istri. Tidak bisa begitu. Tapi tetap di dalam lingkup masyarakat yang terkecil sekalipun, yang namanya kepemimpinan itu harus ada. Dan itu miliknya lelaki. Demikianlah Islam membimbing, dan inilah yang menjadikan baik urusan hidup manusia. Kalau hidup bersama itu dalam keadaan apa? Dipimpin oleh seorang pemimpin yang menjalankan amanah Islam. Coba kalau kita lihat dalam banyak contoh-contoh syariat Islam yang sifatnya berjamaah, itu mesti apa? Ada yang namanya kepemimpinan. Dalam sholat ya, berjamaah ada imam. Ketika safar berjamaah ada amirus safar. Begitu pula dalam yang lebih besar lagi lingkupnya, dalam bernegara misalnya, itu ada yang namanya kepemimpinan. Dan kalau dihilangkan kepemimpinan ini dalam kehidupan berkelompok, baik yang besar maupun kecil, maka itulah yang disebut dengan apa? Jahiliyah. Dengan jahiliyah. Karena memang begitu dahulu masyarakat jahiliyah. Mereka tidak menganggap yang namanya pemimpin. Yang ada adalah yang kuat, dialah yang berkuasa. Ya kan? Kalau yang sekarang kuat ini si fulan, ya dia berkuasa. Tapi yang lain ini enggak menganggap ini sebagai pemimpin. Seandainya yang lain ini punya kuat, dan dia akan mengalahkan. gitu. Jadi enggak ada yang namanya pemimpin yang sifatnya betul-betul ditaati secara apa? Secara din gitu. Paham? Secara din itu enggak ada. Kalaupun berkuasa ditaati itu bukan karena secara din, tapi karena apa? Emang enggak punya kekuasaan melawan. Jelas. Tapi kalau Islam itu mengangkat penguasa tadi itu karena din. Karena apa? Din. Sehingga mereka menjalani tugas-tugasnya sebagai apa bawahannya itu sebagai bentuk taqarrub ila Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak diperintahkan bermaksiat. Baik. Sehingga kalau betul-betul masyarakat muslimin khususnya memahami seperti ini, insyaallah yang namanya pelanggaran-pelanggaran dalam apa kehidupan apa bermasyarakat itu sangat bisa untuk apa diminimalkan, kalau tidak dikatakan apa dihilangkan. Ya enggak perlu banyak apa peraturan-peraturan, sanksi-sanksi, cuma andaikan setiap muslim mengerti kalau yang seperti ini adalah bagian dari agama mereka dan menjalaninya itu ibadah, sesuatu yang diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana masyarakat sahabat dahulu. Walaupun enggak banyak yang namanya apa undang-undang negara gitu ya. Tapi betul-betul kehidupan masyarakatnya sangat bagus. Mereka mengerti apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, mereka tahu bagaimana memposisikan dirinya dan menempatkan diri mereka di hadapan penguasanya tanpa harus banyak apa diberi aturan-aturan yang sanksi-sanksi. Jadi kalau tidak memahami ini sebagai bagian dari din, maka orang terkadang menjalaninya itu apa ya, karena takut, karena apa, tidak lagi karena apa panggilan agama gitu. Jelas. Pengendara harus membawa helm. Misalkan, ya dia mematuhinya itu pun karena apa? Takut nanti ditilang. Ya seandainya dia paham itu diantara hak penguasanya yang harus ditaati, yang sifatnya baik, yang ma'ruf untuk kemaslahatan bersama, itu nggak perlu banyak peringatan sanksi, akan berjalan apa dengan mudah. Begitu pula dalam lingkup rumah tangga. Dan ini dicontohkan di sini contoh dalilnya dari Alkitab, Al-Qur'an. Contoh dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna." Fa'in ata'anakum falatabu alaihina sabila innallaha kana aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir pembangkangannya tidak menuruti apa perintah kalian wahai suami, maka langkah untuk meluruskannya adalah yang pertama berikan mereka mau'izah. Ingat yang namanya mau'izah ya, antara terhib dan terhib. Kenapa kok enggak masak ini? Misalkan sakit, gudik enggak sakit. Apa uang belanjanya habis? Enggak juga, masih ada. Nah, terus kok enggak masak? Kenapa? Males, ya, misalkan. Ini kok enggak mau masak. Kadang-kadang suami ini sudah keroncongan ini lapar ini. Ini kan sudah mulai apa? Tindakan enggak bertanggung jawab kan gitu ya. The shoes. Maka langkah pertama apa? Fa'idhuhunna. Beri dia mau'izah. Kalau kelihatan ini kok semangatnya melemah, ya disemangati. Kasih ayat, hadis ataupun yang semisal itu dari perkehidupan sahabiat atau orang-orang wanita saleh dahulu, bagaimana mereka dahulu itu sangat semangat yang dalam menjalani tugas rumah tangga. Contohkan bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mengangkut ya, panen kurma suaminya dari kebun yang jaraknya apa? Beberapa kilometer, jauh. Itu dipanggul. Kadang mengangkut air. Sementara wanita zaman sekarang insya Allah gak ada yang seberat itu. Mereka, orang-orang yang mulia di zaman dahulu seperti itu. Di dalam menjalani tugas rumah tangga. Mudah-mudahan bisa apa? Menjadi inspirasi. Oh iya ya. Tugas saya padahal enggak seberat yang dijalani sahabat dahulu. Katanya kita ini mencontoh mereka. Bukankah generasi belakangan itu tidak akan baik kecuali dengan mengikuti mereka dengan baik? Mudah-mudahan di situ apa? Kembali sama. Atau dengan cara terhib sesuai dengan apa? Situasi dan kondisinya, yang lelaki harus bisa apa? Mengenali mana tindakan yang tepat dalam menerima ilmu. Yang intinya adalah untuk bisa dimengerti, dicerna dengan baik dan mengenal dalam hati. Maka harus tahu apa penyampaian yang pas. Kalau ini sudah dilakukan ternyata belum memberikan pengaruh yang baik, maka yang kedua adalah wah juruhunna fil mawaji, jauhi mereka di tempat tidurnya. Ini istilah orang sekarang apa? Pisah ranjang. Jangan enggak ditemani tidurnya. Ini kan sesuatu yang mengurangi apa? Hak istri ya. Yang tadinya ya bisa bermanja-manja ya dikurangi. Tujuannya apa? Untuk dia bisa mengoreksi diri. Kalau tindakan dia yang tidak mau menjalani tugasnya, tanggung jawabnya di rumah tangga, itu tidak benar, tidak baik buat dia, tidak terpuji. Kalau ini pun ternyata belum memberikan pengaruh yang baik, ada cara yang ketiga, yaitu wadribuhunna, pukullah mereka. Nanti sebut dalam hadis, yaitu dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Ya walaupun sakit tapi tidak sampai melukai. Ini langkah yang ketiga kalau memang sangat tidak berpengaruh. Yang pertama dan yang kedua. Boleh yang ketiga ini. Fa in ata'anakum, maka bila mereka sudah mau menaati kalian, menjalani tugas tanggung jawabnya di rumah tangga, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan kalian mencari jalan untuk menyalahkan mereka lagi. Artinya apa? Tugas suami memberikan didikan seperti tadi itu untuk perbaikan, bukan untuk apa? Menyusahkan mereka. Justru bagian dari qawamah, amanah memimpin ya, anggota rumah tangga. Sehingga kalaupun ada yang namanya sanksi, hukuman, itu bukan untuk menyusahkan, menyiksa atau menyakiti mereka, tapi justru hikmahnya adalah untuk kebaikan mereka semua. Paham? Sehingga babnya bab rahmah. Kalaupun harus memukul itu pukulan yang sifatnya rahmah, bukan atas semata-mata apa kebencian, kemarahan, tidak. Tapi betul-betul dalam bab rahmah. Paham ini? Nah. Inna Allah kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Kalimat aliyan kabira di sini ada sisi munasabahnya. Ini sebagai peringatan bagi kaum lelaki. Kalau kamu wahai lelaki merasa tinggi di atas istrimu, merasa besar atas istrimu, ingat Allah maha tinggi dan maha besar di atas makhluknya. Kalau kamu semena-mena kepada orang yang di bawahmu, maka Allah pun bisa memberikan hukumannya kepadamu. Maka jangan jadikan hakmu yang lebih dari wanita ini untuk kemudian kamu berbuat apa? Zalim, semena-mena, menyalahgunakan apa? Kedudukanmu, tidak pada tempatnya. Paham? Tapi gunakan apa yang sudah Allah tempatkan dari kedudukanmu yang lebih atas wanita itu untuk membimbing mereka, bukan untuk semakin menjauhkan mereka dari agama. Jadi untuk membimbing mereka, itu tugas. Ini indahnya Islam. Nah, tapi orang-orang orientalis dan yang semisal mereka ya, berusaha untuk merusak tatanan Islam yang indah seperti ini. Ya, dengan berbagai macam bentuk propaganda. Dianggap Islam itu tidak menghargai wanita. Buktinya seperti tadi. Wanita dianggap seperti budak, seperti tawanan. Enggak sama sekali diberikan kebebasan, kelapangan. Nah, yang wanita pun dipanas-panasi untuk berontak. Revolusi. Harus berubah. Kapan kalian terus-menerus dijajah seperti itu? Oleh kaum lelaki. Nah, ini bahasa-bahasa yang memprovokasi. Yang kelihatannya kayak apa? Air yang menyejukkan, padahal dia itu apa? Fata Morgana. Dan itu nyata. Ketika wanita terpancing dengan tipuan seperti ini, mereka melawan kepada suaminya, apa yang terjadi? Tidak didapati apa? Kehidupan yang baik. Karena pada asalnya wanita itu butuh kepemimpinan lelaki. Ya kan? Gak bisa dia berdiri sendiri. Ditambah yang lelaki pun gak mengerti kalau yang dia miliki dari kedudukan ini besar amanahnya, sehingga dia menyia-nyiakan amanah tadi. Inilah kerusakan yang ada. Yang bertanggung jawab tidak betul begitu memahami ya, tanggung jawabnya. Yang di bawah aturan pun tidak mengerti ya, bagaimana seharusnya bersikap. Intinya apa? Berawal dari kebodohan, jauhnya umat dari agamanya. Maka penting ini dipelajari khususnya oleh masing-masing kita ya, dan mencoba bagaimana membina rumah tangga yang bagus, yang terbimbing semua di atas ilmu, di atas nur Alkitab wassunnah. Nah, ya, insyaallah ini dulu ya. Yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.